Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada al-mubtada'i wal khabar. Silahkan dibaca. Ada pertanyaan lagi? Sudah dibaca? Matanya belum kan? Qala al-mu'allif babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Watusamma an-nawasikh wan nawas. Watusamma an-nawasikh wan nawasikhul ibtida'. وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء وهي ثلاثة أنواع الأول ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة والثاني ما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إنا وأخواتها وأخواتها ولا التي لنفي الجنس والثالث ما ينسب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها فصل فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنسب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس نحو وكان الله غفورا رحيما فأصبحتم بنعمته إخوانا ليسوا سواء ظل وجهه مسودا. Babul awamil dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Al awamil jamak dari apa? Amil. Apa makna amil? Ma ujaba akhir al kalima 'ala wajhin mahsus min raf'in aw nasbin aw syarrin aw jazmin. Apa yang mengharuskan ataupun menjadikan akhir-akhir kalimat dalam keadaan tertentu seperti rofa, nasab, khafd dan jazim. Irobnya apa babu? Babu. Kenapa dibaca bommah? Sebagai khobar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, hadza babul awamil. Wa tusamman nawasikha wa nawasikhul ibtida. Amil-amil ini yang masuk kepada mubtada dan khobar disebut atau dinamakan dengan an-nawasikh, jamak dari nasikh, ataupun nawasikhul ibtida. Kenapa dibaca an-nawasikh? Maful. Sama yusammi itu butuh kepada dua maf'ul. Di sini dibuang apa? Fa'ilnya. Ya. Sammaitu al-awamila ad-dakhilata an-nawasikh. Hasilnya seperti itu, dibuang pemirtanya, jadi apa? Tusamma an-nawasikhu, ya, maf'ul yang pertamanya dijadikan sebagai naibul fa'il, yang kedua tetap sebagai maf'ul. Wa hiya thalathatu anwa', dan dia amil-amil tersebut ada tiga macam. Al-awwalu ma yarfa'ul mubtada'a fa yansibul khabara. Yang pertama, macam yang pertama dari an-nawasikh adalah yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhawatuha wal huruful mushabbahatu bilaysa wa af'alul muqarabah. Dan dia adalah kana dan teman-temannya, juga huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam amalan. Wa af'alul muqarabah, apa itu amalannya laisa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dan di sana ada huruf-huruf yang dia beramal seperti laisa. Kalau laisa fil, tapi itu huruf. Wa fa'alul muqarabah, dan juga af'alul muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan dekatnya makna satu kejadian. Seperti kada Zaidun an yaqum, ya, hampir-hampir atau sebentar lagi Zaid akan berdiri. Ya. Wasani, kemudian yang kedua dari al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar. Ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara wa huwa inna wa akhawatuha wala allati li nafsil jinsi. Yang kedua adalah yang menasobkan mubtada dan merofakkan khabar. Ya, amalannya ya berbalik. Ya. Dari apa yang telah disebutkan, yaitu Kana dan teman-temannya. Kalau yang sebelumnya Kana dan teman-temannya merofakkan mubtada dan khabar, ya, kalau yang kedua ini justru menasobkan mubtada dan merofakkan khabar. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan teman-temannya. Juga la allati li nafsil jinsi. La allati li nafsil jinsi, dan juga la yang fungsinya untuk nafsil jinsi, menafikan jenis. Wasalithu, yang ketiga, ma yansibul mubtada awal khabara jami'an. Apa iramnya jami'an? Jami'an sebagai hal. Wasalithu, yang ketiga, ma yansibul mubtada awal khabara jami'an. Ma'an, itu juga hal. Jami'an, ma'an, hal. Apa yang dia menasubkan mubtada dan khabar bersama-sama. Wa huwa dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna dan teman-temannya. Faslun, fasal. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-mubtada'a tashbihan bil fa'ili wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabara tashbihan bil maf'uli wa yusamma khabaraha. Adapun kana dan teman-temannya, maka dia merafakan mubtada tashbihan, karena diserupakan dengan fa'il. Karena mubtada tersebut diserupakan dengan fa'il. Wa yusamma ismaha. Wa yusamma, mana naibul fa'ilnya? Hah? Ya, huwa, kembali ke. Hah? Wa yusamma ismaha, mubtada tersebut ya, yang dirofakkan oleh kana dan teman-temannya, disebut dengan isimnya. Wa tansibul khabara tashbihan bil maf'uli, dan menasabkan khabarnya karena diserupakan dengan maf'ulnya. Jadi isimnya diserupakan dengan fa'il, kemudian apa, khabarnya diserupakan dengan maf'ul. Wa yusamma khabaraha, dan disebut dengan khabarnya, isimnya disebut dengan khabar. Wa hadhihi al-af'alu 'ala thalathati aqsamin. Ahaduha, fi'il-fi'il ini terbagi kepada tiga macam. Ahaduha, ya Romi, apa? Mubtada. Ma ya'malu hadzal 'amala, al-'amala sebagai apa? Padal. Pokoknya kalau ada isim yang al-mu'arraf fi'al, dimakrifahkan dengan alif lam, datang setelah isim isyarah, maka dia badal. Ma ya'malu hadzal 'amala min ghairi syartin. Apa yang dia beramal dengan amalan ini, yaitu apa? Hah? Merofakkan apa? Mubtada dan menasubkan khabar. Min ghairi syaratin. Apa yang beramal dengan amalan ini tanpa syarat. Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata. Yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Wa sara wa laysa. Nahu wa kana Allahu ghafuran rahima. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Laysu sawa'a dhalla wajhuhu muswadda. Ya. Baik, langsung kita masuk ke syarahnya, silakan dibaca. Sudah siap kan? Kalau belum siap, bismillah. Qala syarih, babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar wa hiya 'ala darbaini af'al wa huruf af'al. أفعال وحروف وتسمى أي هذه العوامل النواسخ مطلقا من غير قيد ونواسخ الابتداء مقيدة بالإضافة إلى المبتدأ لاختصاص به li'annaha tadkhulu alayhi faturfa'u anhu fatarfa'a anhu amal al-ibtida'i fatarfa'u anhu amal al-ibtida'i fihi akhdhan minan naskhi wa huwa ar-raf'u wa innama naskhathu wa innama naskhathu li'annaha awamil lafdhiyah wal ibtida'u amalun ma'nawi wal amilu lafdhi aqwa min al ma'nawi wa kama tansahu hukmul mubtada'i tansahu aidan hukmul khabar hukmul khabari li'annaha naskhuha lil ibtida'i naskhun li hukmihi wa huwa raf'ul mubtada'i wa huwa raf'ul mubtada'i wal khabari fa qawluhu nawasikhul ibtida'i fi quwwati qawlihi nawasikhul mubtada'i wal khabara wa hiya thalathatu anwa' wad dalilu ala dhalika al istiqra' wa la yunafi dhalika addu ba'duhum laha wa la yunafi dhalika addu ba'dihim laha sab'ata anwa'in li'anna dhalika bi'tibari afradil anwa'i thalathati fala yunafi ma dhakarahu al-musannif al-awwalu ma yarfa'u al-mubtada'i ghayru al-raf'i alladhi kana lahu wa yansibu al-khabara alladhi kana lil-mubtada'i wa hadha an-naw'u sinfun al-af'ali wa huwa kana wa akhwatuha wa tusamma al-af'al an-naqisata li'adami iktifa'iha bimarfu'iha an mansubiha wa sinfun min al-hurufi wa huwa al-hurufu al-mushabbahati bilaysa fi an-nafi wal juhudi wal amali wa abra bil hurufi huna ala sabil al majaz li'annaha jam'u kathratin wal mawdi'u qillati likawniha arba'atu jam'ul qillati ahrufa walidha qala al-faqihi al-awla al-ahruf wa min sinfi al-awla al-af'al al-muqarabati summiyat bidhalika li'annaha tumbi'u an kurbi husuli amrun lifa'iliha wa an-naw'u thani ma yansibu al-mubtada'i wa yarfa'u al-khabara raf'an ghayra al-raf'i alladhi kana li khabar al-mubtada'i wa huwa inna bikasri al-hamzati wa tasdidi an-nuni wa akhwatuha allati ta'malu 'amalaha wa la allati nafi al-jinsi ala sabili ash-shumul bi khilafi al-muhtamalati am al-muhtamilati li nafi al-jinsi wa nafi al-wahdati fa innaha ta'malu 'amalan laysa والنوع الثالث ما ينسب المبتدأ والخبر مبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها مما يفهم معناها وتسمى أفعال الشك واليقين وأفعال القلوب لتعلقها bil qawiyil batin bil quwa al batiniyah banyak mulahadzatnya babul awamil dakhilati ala al mubtada'i wal khabar bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar.